bagaimana sederhana, bagaimana meringankan dalam masalah zawat, dalam masalah walimah. Akhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga yang kita lihat kalau seandainya terjadi walimah dan ternyata di situ banyak terbuang, banyak tabzir misalnya, ini jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus menyewa gedung yang megah misalnya, dan ternyata sampai kemudian disediakan makanan dan minuman yang mungkin banyak terbuang, waliyadubillah, maka ini tidak dibolehkan. Walaupun ini semua juga kembali kepada kemampuan masing-masing. Harus menyewa misalnya, pihak keluarga meminta untuk sampai di gedung misalnya nikahnya, dan ternyata mampu, kemudian tidak ada tabzir, tidak ada ikhtilah dan yang lainnya, maka secara hukum sebenarnya boleh-boleh saja, walaupun afdal adalah untuk sederhana. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Masalah yang kedua berhubungan dengan hak seorang wanita muslimah terhadap atau atas suaminya adalah al-infaq, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. Allah menjelaskan tentang nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya, لِيُنْفِقْ دُ سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ. Orang yang memiliki kelonggaran dalam masalah harta akan memberikan nafkahnya sesuai dengan kelonggarannya. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ, dan yang rezekinya terbatas, falyunfik mimma atahu Allah, maka dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. La yukalifullahu illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang muslim, seorang jiwa, kecuali yang dia mampu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka nafkah di sini adalah mencakup makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Inilah nafkah dalam berkeluarga. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Maka empat inilah disesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Sesuai dengan kemampuan seorang suami. Apabila mampu, maka dia berikan yang cukup. Karena kita tahu, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya rumah, ini setelah kita berbicara tentang makanan, minuman, dan pakaian, kalau seorang suami makan, minum, dan berpakaian, maka demikian juga istrinya. Ketika enak, maka istrinya juga diberikan yang enak. Ketika luas, longgar, diberikan juga yang longgar. Kemudian masalah sakan, masalah tempat tinggal, maka ini sesuai dengan kemampuan seorang suami, sesuai dengan kemampuannya. Akan tapi wajib untuk dia memberikan tempat tinggal. Tidak boleh terlantar, tidak memiliki tempat tinggal, tidak. Walaupun harus dengan ngontrak misalnya, atau yang lainnya. Itulah kewajiban seorang suami, sesuai dengan kemampuan dia. Dan harus dia fahami bahwasanya rumah adalah tempat jihadnya seorang wanita. Tempat jihadnya seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Sehingga tempat pokok bagi seorang wanita, seorang istri adalah di rumah. Sehingga jadikanlah rumah ini sebagai tempat yang terbaik yang ada di atas bumi. Tempat yang terindah di atas bumi. Karena kita tahu bahwasanya tugas seorang ibu, seorang wanita di rumah sangat banyak sekali. Kalau kita katakan bahwasanya tugas dia adalah untuk mentarbiyah aulad, untuk mendidik anak, dengan satu tugas ini saja adalah tugas yang sangat mulia sekali. Tugas yang sangat besar. Bagaimana dia akan mengeluarkan dari rumahnya rijal yang siap untuk berdakwah, siap untuk menegakkan Islam di atas muka bumi. Sehingga jadikanlah yang menjadi hak mereka di antaranya adalah tempat tinggal, jadikanlah tempat yang terbaik sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan sang suami. Segala yang mungkin diberikan kepada istri, berikan. Terlebih lagi adalah pendidikan masalah hati. Dilengkapi dalam rumah segala yang mungkin untuk memberikan ilmu kepada istrinya. Dengan berlangganan majalah, memberikan kitab, membelikan syariat misalnya, kaset, CD, dan yang lainnya yang bermanfaat untuk mereka semuanya, maka berikan kepada mereka. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dalam satu kaidah disebutkan, anna man hubisa li haqqihi aw li haqqi ghairihi fa nafaqatuhu wajibatun alaihi. Seseorang yang terikat karena hak orang lain, maka orang lain tadi wajib memberikan nafkah kepadanya. Seorang wanita yang sebelumnya dia adalah merdeka, dia bebas di bawah naungan orang tua. Ketika sudah diambil suami dalam akad nikah, maka dia sudah berada di bawah seorang suami. Maka dia menjadi terikat di bawah suami. Sehingga seluruh nafkahnya maka menjadi wajib atas suami. Karena dia tidak terikat kecuali untuk tujuan yang sangat mulia sebagaimana kita sebutkan tadi. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga seluruh kewajiban seorang wanita yang mana itu di luar dari rumah, maka harus benar-benar diperhatikan. Karena tujuan pokok dari seorang wanita adalah untuk mentarbiah, untuk mendidik anak. Dan ini adalah pekerjaan yang utama, pekerjaan yang mulia yang harus dia laksanakan. Dalam riwayat Bukhari, Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang bakhil, yang menahan hartanya. La yu'tini ma minan nafaqah ma yakfini. Dia tidak memberikan kepada saya nafkah yang secukupnya. Wa waladi, dan juga untuk kebutuhan anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi, kecuali apabila saya mengambil hartanya tanpa dia tahu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah dari suamimu yang mencukupimu dan anakmu. Ikhwani fillah, ketika keadaan yang seperti ini, sampai separah ini misalnya, ini adalah melihat bagaimana Abu Sufyan dalam bermuamalah dalam masalah ini, dalam mauqif ini. Hadis ini adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat kita semuanya. Kadang dalam keluarga, seorang bapak dengan segala macam sifatnya berbeda-beda. Ada yang sangat baik, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang bahkan wala'iyadzubillah sangat kasar dan keras terhadap istrinya dan yang lainnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana ketika seorang wanita mendapatkan hak dari suaminya, yaitu masalah nafkah, sampai pun harus mengambil, kalau memang itu haknya adalah dibolehkan untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh melebihi dari kebutuhannya. Akhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian permasalahan berikutnya, ketika seorang suami yang hartanya pas-pasan mendapatkan istri yang ternyata kaya raya misalnya, maka kewajiban nafkah tetap wajib atas dia, dan kewajiban untuk memberikan nafkah tidak batal ataupun jatuh karena istrinya kaya. Kewajiban dia adalah untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Kecuali kalau seandainya seorang wanita ataupun istri tadi kemudian memberikan hartanya untuk nafkah, maka ini adalah sunnah, ini adalah mandub, ini adalah kewajiban, keutamaan wanita tadi atas suaminya. Akan tapi kewajiban tidak hilang walaupun ternyata istrinya kemudian kita lihat mampu untuk memberikan nafkah terhadap diri sendiri misalnya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian hak yang berikutnya, yang ketiga dari suami, adalah hakul mabit, hak untuk bermalam. Jadi bermalamnya suami bersama istri, ini adalah haknya istri. Maka suatu kedzaliman apabila seorang suami meninggalkan istrinya di malam hari tanpa izinnya, tanpa kerelaannya. Dia hanya keluar bermain sama teman-temannya misalnya, waliyadu billah. Kesana sini, tidak ada tujuan yang jelas meninggalkan istrinya. Maka bermalam adalah haknya seorang istri. Tidak boleh ditinggalkan. Dalam sebuah hadis disebutkan atsar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as-sunnah idza tazawwajal bikra aqama indaha sab'an. Termasuk dari perkara sunnah apabila seorang menikah dengan gadis maka dia bermalam di tempatnya selama 7 hari. Apabila menikahi wanita janda maka dia bermalam thalatan, yaitu 3 malam. Jadi al-ibrah, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya yang menjadi hak wanita adalah al-mabit, yaitu bermalam. Adapun siang hari maka adalah haknya seorang laki-laki untuk mencari ma'isyah. Kecuali kalau seandainya ternyata laki-laki ini seorang suami cari ma'isyahnya di malam hari misalnya, maka kemudian menjadi dibalik hak wanita tadi untuk mendapatkan untuk bersamanya di siang hari. Nah, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa tsalaatsa wa rubaa'." Nikahlah kalian dengan ma taaba lakum minan nisaa', dengan yang baik dari wanita-wanita yang ada. Mathna wa tsalaatsa wa rubaa'. 2, 3 ataupun 4. Maka inilah batas yang terbanyak dari jumlah istri, yaitu 4. Mathna wa tsalaatsa wa rubaa', 2, 3 ataupun 4. Sehingga 4 di sini termasuk dari hak seorang wanita untuk mendapatkan mabit. Maka dari 4 malam ini yang menjadi wajib adalah 1 malam. Adapun malam berikutnya ketika dia memiliki istri yang lain maka dia bagi dengan yang lainnya. Ketika tidak ada maka menjadi haknya seorang suami untuk memberikan kepadanya. Karena yang wajib adalah satu malam dari 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Ya Abdullah, alam ukhbir annaka tasumun nahar wa taqumul lail?" Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika 'alayka haqqan wa inna li 'aynika 'alayka haqqan wa inna li zawjika 'alayka haqqan. Muttafaqun 'alayh. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, bukankah saya telah memberitakan kepadamu bahwasanya kamu puasa di siang hari dan salat di malam hari?" "Bala ya Rasulullah." "Benar wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Jangan engkau lakukan." Kenapa? Karena Abdullah ibn Amr ibn Al-As, beliau selalu berpuasa dan di malam harinya beliau selalu sholat malam tanpa meninggalkan malamnya, full malam harinya untuk sholat malam dan di siang harinya untuk puasa. Ternyata demikian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Fala taf'al," jangan kau lakukan demikian. "Sum wa aftir," puasalah dan batalkanlah, maksudnya tidak puasa pada hari berikutnya. Karena puasa yang paling bagus adalah Saum Dawud alaihissalam. Puasanya Nabi Dawud alaihissalam, ini yang terbaik. Sehari puasa, sehari tidak, dan puasa kemudian tidak lagi. Ini yang paling bagus, terbaik. Tidak ada lebih dari itu. Kenapa, atau hikmahnya apa dalam Islam? Kenapa tidak boleh puasa setiap hari? Ternyata banyak hak-hak yang lain yang harus kita laksanakan. Banyak hak yang harus kita kerjakan. Demikian juga dalam sholat malam, Rasulullah mengatakan, "Wakum wanam," sholatlah dan tidurlah. Kemudian asyahid dari hadis ini, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah, "Fa inna li jasadika 'alaika haqqan," sesungguhnya badanmu memiliki hak. Waliyainika alaika haqqo, dan matamu juga memiliki hak atas dirimu. Walizaujika alaika haq, dan juga istrimu juga memiliki hak atas dirimu. Subhanallah, ikhwani fillah, inilah Islam. Selalu dalam keadaan wasat, tengah, dalam segala masalah, dalam segala perkara. Tidak ada ghulu, berlebihan, dan juga tidak ada bermudah-mudahan. Selalu dalam keadaan tengah. Ketika memberikan hak, kita lihat di sini bagaimana indahnya seorang yang selalu berpuasa, indahnya seorang yang selalu salat malam tanpa meninggalkan malamnya, bahkan semuanya untuk salat malam. Secara akal kita, subhanallah, benar-benar Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang yang abid, ahli ibadah. Akan tapi ternyata dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di sana ada hak yang lainnya. Semuanya memiliki hak. Badan kita memiliki hak. Mata kita memiliki hak untuk istirahat, untuk tidur. Demikian juga istri juga memiliki hak dari diri kita. Sehingga inilah kaidah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita semuanya, agar kita selalu memperhatikan masalah hak dari setiap kita. Kemudian dalam masalah bermalam tadi, ketika seorang laki-laki sakit misalnya, dalam keadaan sakit, tetap dia juga wajib untuk memberikan haknya kepada istrinya. Karena bermalam tidak selalu diartikan dengan berkumpul, tidak. Dengan bersetubuh, tidak. Dengan dia berada di dekat istrinya, maka itu faedah sangat banyak sekali. Bagaimana dia memberikan nasihat pada istrinya, memberikan kesenangan terhadap istrinya, tidak harus dengan perkara yang demikian, sehingga al-mabit tadi, bermalam tadi, tetap menjadi wajib walaupun dia sakit. Atau sebaliknya, ketika seorang istri misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan haid ataupun nifas misalnya, tetap kewajiban seorang suami untuk memberikan haknya, yaitu hakul mabit, bermalam bersama istrinya. Hak yang keempat dalam masalah suami istri, hak istri terhadap suami, hakul wata, yaitu jima. Maka ini adalah menjadi haknya seorang istri. Rasulullah SAW ketika ditanya apakah seseorang menyelesaikan hajatnya terhadap istrinya, apakah termasuk dari ibadah, Rasulullah menjawabnya adalah dengan na'am, benar. Karena apabila engkau letakkan pada suatu yang haram, maka menjadi haram. Dan apabila engkau berikan pada suatu yang halal, maka akan menjadi halal, dan inilah ibadah. Waalaikumsalam. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan jimaknya kalian, memberikan hak istri kalian adalah sadaqah, adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang kelima, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, adalah hak ta'lim. Hak seorang wanita muslimah dari suaminya untuk mendapatkan pendidikan. Ta'lim di sini bukan berarti maksudnya adalah tingkatan-tingkatan yang ada, yaitu ada tingkatan ibtidaiyah, kemudian tsanawiyah, kemudian aliyah, kemudian jami'ah, tidak. Bukan tingkatan ini maksudnya. Hak ta'lim di sini adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan kepada istrinya, ajaran agama, Al-Quran dan Sunnah, yang mana dengan pendidikan tadi, dia mengetahui semua yang wajib atas dia. Semua yang wajib atas dia. Mana yang halal, mana yang haram dia tahu. Mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dia tahu. Maka ini seorang suami wajib atas dia untuk mengajari istrinya semua permasalahan ini, sehingga menyelamatkan dia dari api neraka, karena telah melaksanakan semua yang wajib atas dia. Bagaimana mengenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Rasulnya, mengenalkan Islam. Bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa juga berandil dalam masalah dakwah dan yang lainnya. Maka ini adalah tugas seorang suami untuk memberikan pada istrinya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, pembahasan yang terakhir kali adalah hak seorang wanita muslimah di dalam bermasyarakat. Ternyata dalam bermasyarakat, seorang wanita muslimah juga memiliki hak yang jelas dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ala wahyil qalb. Sungguhnya dalam jasad kita, dalam badan kita ada mudghah. Ada segumpal daging. Apabila baik maka baik semuanya. Dan apabila jelek maka jelek seluruh amalannya. Ala wahyil qalbu, yaitu hati. Sebuah masyarakat akan bisa melaksanakan kewajibannya terhadap seorang wanita muslimah apabila telah menegakkan hadis ini, yaitu membentuk suatu masyarakat, masyarakat yang islami, masyarakat yang menegakkan seluruh kewajibannya, seluruh anggota masyarakat dalam keadaan baik. Dan ini tentunya didukung dengan adanya daulah islamiyah, daulah yang baik pula. Bagaimana masyarakat tadi selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu faham dengan seluruh urusan agama. Bagaimana bertafakur dengan semua yang ada ini? Maka inilah gambaran dari masyarakat yang islami. Maka ketika masyarakat dalam keadaan demikian, maka dia mampu untuk melaksanakan hak seorang wanita muslimah. Di antaranya hak yang pertama adalah membantu seorang wanita dalam masalah hijab dan tasattur, yaitu menutupi aurat dan berhijab. Maka ini adalah menjadi kewajiban masyarakat. Bagaimana masyarakat tadi menjadikan wanita muslimah bisa menegakkan pada dirinya, yaitu al-hijab, jilbab, dan seluruh yang menutupi badannya. Maka ini adalah kewajiban dari masyarakat tadi. Dan ini tidak akan mungkin bisa kecuali memang masyarakat yang sudah islami. Dalam segala urusan, bagaimana ketika melihat ada seorang wanita muslimah yang pakaiannya tidak benar, maka ada yang menegurnya. Bagaimana masyarakat tadi ketika melihat seorang wanita yang telah terlihat jauh misalnya dari Islam, maka ada yang menegurnya. Maka ini semuanya terjadi apabila masyarakat tadi masyarakat yang baik. Kemudian yang kedua adalah membantu wanita muslimah untuk menjauhi dari ikhtilat, yaitu bercampur baur dengan laki-laki. Di negara kita, ikhwani fillah, kita lihat ternyata ikhtilat suatu yang biasa, di mana-mana terjadi. Karena masyarakat kita masyarakat yang belum bisa islami, masih banyak sekali kekurangan yang harus kita perbaiki. Sehingga di antara kewajiban masyarakat terhadap kaum wanita adalah untuk membantu mereka jauh dari ikhtilat. Suatu masyarakat yang islami, ketika kita tahu bahwasanya seorang wanita kewajibannya adalah untuk tinggal dalam rumahnya, waqarna fi buyutikunna, untuk tinggal dalam rumahnya, maka ketika dia keluar dari rumahnya, maka dia pun mendapatkan tempat yang terbaik pula. Sehingga suatu masyarakat ketika sudah islami, maka dia bisa memilah-milah, tidak terjadi ikhtilat di dalamnya. Kalaupun ada supermarket, ada pasar dan yang lainnya, maka ada pasar yang untuk perempuan. Ada maktabah misalnya, perpustakaan, maka ada perpustakaan khusus untuk wanita. Dan seluruh yang menjauhkan dari ikhtilat. Maka inilah kewajiban masyarakat tadi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang ketiga, kewajiban masyarakat adalah dalam masalah safar adalah untuk mendapatkan mahram. Ini adalah hak seorang wanita muslimah. Dia tidak boleh untuk safar kecuali bersama mahram. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Wa la tusafir mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Janganlah seseorang berkhalwat sendirian dengan seorang wanita kecuali bersama dengan mahramnya. Dan janganlah safar, bepergian jauh yang dinamakan safar, kecuali juga bersama dengan mahramnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, inilah yang menjadi hak seorang wanita dari masyarakatnya, masyarakat yang Islami, masyarakat yang baik. Kalau seandainya kita lihat masyarakat seperti masyarakat kita misalnya, maka kita berusaha untuk menegakkan dan melaksanakan hak tadi sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat afwan, yaitu al-isti'dzan 'inda dukhulil bait. Termasuk dari hak wanita adalah untuk izin ketika masuk rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ketika ingin masuk dalam rumah, maka ista'nisu, yaitu memberikan isyarat dengan ketok pintu misalnya, memberikan isyarat. Wa tusallimu ala ahliha, kemudian memberikan salam kepada yang ada di dalam. Kalau seandainya ada, maka dan dipersilahkan untuk masuk, maka dia masuk. Kalau tidak, maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah tadi. Kenapa? Tidak lain karena untuk menegakkan hak seorang wanita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Sungguhnya disyariatkannya untuk izin ketika masuk suatu ruangan, min ajlil basar, tidak lain kecuali karena tujuan mata. Seorang ketika masuk dalam rumah tanpa ada istinas maupun salam, maka mungkin yang dalam keadaan tidak pantas untuk dilihat misalnya. Maka disinilah disyariatkannya untuk istidzan. Kemudian yang kelima, hak seorang wanita muslimah dari suatu masyarakat yang Islami adalah untuk menempatkannya pada tempat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, kullul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Satu muslim dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka termasuk dalam hak ini adalah seorang wanita muslimah. Harta, kemudian kedudukan, al-ird, ataupun kehormatan, kemudian juga jiwa dan akalnya, maka ini semuanya adalah hak dalam Islam yang wajib untuk ditegakkan oleh semuanya. Seorang wanita juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan tanggung jawab seorang laki-laki. Ketika dia berbuat, maka dia juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang had ataupun hukuman dari mencuri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka. Jazaan bima kasaba, balasan bagi apa yang telah dia laksanakan, yang telah dia kerjakan. Nakalan minallah, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pencuri laki-laki maupun perempuan ternyata juga memiliki mas'uliyah, tanggung jawab yang sama. Ketika dia berbuat, maka dia juga wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, lirrijali nasibun mimma iktasabu walinisa'i nasibun mimma iktasabn. Bagi kaum laki-laki, maka mereka memiliki bagian dari apa yang dia usahakan, demikian juga yang wanita mendapatkan apa yang dia usahakan. Ini semuanya ikhwani fillah azanillahu wa iyakum, menggambarkan pada kita semuanya bagaimana sebuah masyarakat yang Islami bisa memberikan hak seorang wanita yang muslimah. Seorang wanita muslimah ditempatkan pada tempat yang terbaik dalam segala urusan, segala perkara. Ternyata Islam selalu memuliakan kaum wanita. Di antaranya adalah larangan untuk tabarruj, untuk berdandan, bersolek. Maka ini adalah perhatian Islam untuk selalu memuliakan wanita, karena seorang wanita adalah suatu perhiasan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Sehingga ini harus dijaga, harus ditutupi sehingga tidak memberikan fitnah kepada yang melihatnya. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Maka ini juga adalah perhatian Islam terhadap kaum wanita. agar jangan sampai terjadi fitnah baik laki-laki maupun perempuan, sehingga kemudian wajib untuk menundukkan pandangan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ternyata waktu kajiannya sudah habis. Sebenarnya masih ada satu pembahasan lagi, masalah syurut al-hijab, syurut jilbab dan hijab yang menutup aurat yang sesuai dengan syar'i seperti apa. Namun karena waktunya sudah habis, insyaallah taala antum bisa banyak mentelaah sendiri insyaallah. Wallahu taala alam bisawab.